Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini dalam majelis ta'lim, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat dengan tanda yang cukup banyak. Memang hari kiamat tidak diketahui kapan datangnya, karena Allah Azza wa Jal menjadikannya sebagai suatu rahasia yang Allah rahasiakan. Sehingga ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, kapan bangkitnya hari kiamat, beliau pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Baik Jibril maupun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Dalam ayat pun dikatakan innama ilmuha indallah, hanyalah ilmu tentang hari kiamat kapan datangnya hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanda-tanda hari kiamat tersebut, dan beliau pun memberitakan kepada umat ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau alaihissalam telah menyebutkan dalam banyak hadis tentang hal itu, sehingga para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa tanda hari kiamat secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, yaitu asyarat sughra atau tanda-tanda hari kiamat kecil, yakni tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, dan asyarat kubra, tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil, yakni karena jauhnya tanda itu dengan bangkitnya kiamat, dan karena hal-hal tersebut adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Misalnya diutusnya Rasulullah SAW sendiri merupakan salah satu dari akan datangnya hari kiamat. Kemudian merebaknya kebodohan juga salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Nah, ini semua disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda hari kiamat. Namun, seperti yang tadi kita sebutkan, hal itu bukan perkara yang aneh dan di luar apa yang biasa terjadi di tengah manusia, sehingga hal itu disebut dengan asyrat sughra, tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Dan itu banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW sekian banyak tentang hal itu. Adapun asyrat sughra atau sebelum itu, mungkin juga tanda kiamat kecil terjadi mendekati hari kiamat, ya, mungkin juga terjadi. Namun secara umum terjadi jauh sebelum bangkitnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kubra, tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, hal itu karena dari tanda-tanda besar itu banyak yang sifatnya luar biasa dan terjadinya pun mendekati hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bangkitnya kiamat, adanya tanda-tanda bangkitnya kiamat yang besar itu datang silih berganti, bagaikan manik-manik di sebuah rangkaian kalung misalnya. Ketika salah satu jatuh karena putus benangnya, kemudian datang berikutnya, jatuh, dan seperti itu silih berganti dengan cepat. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan khurujul ayat ba'dhiha 'ala ithri ba'd yatatabana kama tataba' al-kharzu fil nizam. Keluarnya tanda-tanda besar kiamat sebagiannya datang setelah yang lain, saling berurutan, saling mengikuti sebagaimana manik-manik yang lepas dari rangkaiannya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, tanda-tanda besar tersebut emang sudah mendekati kiamat dan datang dengan silih berganti sampai bangkitnya hari kiamat kelak. Ikhwan fil din rahimakumullah, dan Rasulullah SAW telah menyebutkan beberapa tanda-tanda besar akan bangkitnya hari kiamat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakar. Rasulullah SAW melihat kami saat kami saling mengingatkan. Qalu faqala ma tadzakarun. Nabi berkata kepada para sahabat, apa yang sedang kalian saling sebutkan? Qalu nadzkuru as-sa'ah. Kami menyebutkan bahwa kami sedang menyebutkan tentang hari kiamat, saling mengingatkan tentang hari kiamat. Qal, Nabi kemudian mengatakan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat tidak akan bangkit sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Lalu beliau menyebutkan ad-dukhan, asap yang tebal, wad-dajjal, kemudian dajjal, wa tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, nuzul Isa, turunnya Isa ibn Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 khusuf, yakni tenggelamnya suatu daerah ke dalam bumi, terjadi di daerah timur, daerah barat dan jazirah Arab. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim, dan yang terakhir adalah api yang muncul dari daerah Yaman yang menggiring manusia sampai ke mahsyar mereka, tempat berkumpulnya mereka. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, menunjukkan kepada kita salah satu atau sebagai salah satu hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Ikhwan fi din rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda kiamat ini tentunya agar kita semua betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita pun segera memperbanyak amalan, kita pun segera bertaubat dari dosa-dosa kita. Dahulu Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, beliau alaihissalatu wassalam sangat takut. Bahkan dikatakan dalam riwayat tentang itu bahwa Nabi SAW yakhsha an takuna as-sa'ah. Beliau sangat takut bahwa gerhana itu berarti akan terjadi kiamat. Sehingga beliau SAW segera ke masjid dan beliau menyuruh untuk disuruhkan untuk sholat gerhana. Beliau sholat dengan sholat yang sangat panjang. Beliau memberikan nasihat dengan nasihat yang mengingatkan manusia akan berbagai kemaksiatan dan mengingatkan mereka bahwa Allah Azza wa Jal mengutus ayat-ayat kauniyah seperti itu agar mereka takut kepada Allah Azza wa Jal. Nah, oleh karenanya ikhwan fil din rahimakumullah, di antara tujuan kita, dan itu tujuan syar'i, dengan kita mengetahui tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat, yaitu agar kita memperbanyak amal, menambah iman, dan semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan jelas tentang hal itu, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil a'mal sittan tulu' asy-syams min maghribiha aw ad-dukhan aw ad-dajjal aw ad-dabbah aw khassat ahadikum aw amril 'ammah. Badiru bil a'mal, segera kalian memperbanyak amal saleh sebelum datangnya enam hal, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya asap yang tebal, datangnya dajjal, munculnya hewan sebagai tanda hari kiamat, atau khasati ahdikum awil aw amrul amah, sesuatu yang menimpa kalian secara khusus atau perkara yang bersifat umum menyeluruh manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah hadis ini ketika Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda-tanda besar akan bangkitnya kiamat, beliau mengawali dengan badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal sebelum datangnya enam hal itu. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, merupakan kesempatan yang mulia ketika Allah Azza wa Jalla memberi kita umur merupakan kesempatan yang berharga bagi kita ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu, sehingga kita bisa beramal dengan meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi kita semuanya. Sekian banyak orang lalai. Mungkin karena memang tidak tahu, atau karena tersibukkan oleh berbagai keadaan, sehingga banyak dari mereka yang hanya memikirkan urusan duniawi. Apalagi mereka yang kafir, yang taunya hanya urusan duniawi. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, taunya adalah perkara yang zahir dari urusan duniawi. Nah, bagaimana kiranya kalau ada seorang muslim yang mirip seperti itu, hanya berkutat pada urusan-urusan duniawi sehingga melupakan akhiratnya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bahwa hidup kita penuh dengan amal yang saleh, ilmu yang manfaat. Hari-hari kita adalah ilmu dan amal. Dan lebih lagi tambah dakwah dan seterusnya dari berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menjadi manfaat bagi orang lain di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kesempatan ini harus digunakan sebaik-baiknya, sebagaimana pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, segeralah beramal sebelum datangnya 6 hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW di samping apa yang tadi dibaca juga, munculnya Al-Imam Mahdi. Munculnya Al-Imam Mahdi juga merupakan salah satu tanda yang mendekati kiamat, sekalipun tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam satu deretan dengan hadis Hudzaifah bin Usaid yang tadi kita sebutkan. Namun dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang munculnya Al-Imam Mahdi sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan dari apa yang beliau sebutkan nampak bahwa itu sangat beriringan dengan tanda-tanda yang lain. Oleh karenanya kita awali tanda-tanda hari kiamat ini dengan keterangan akan munculnya Al-Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi, beliau adalah seseorang yang berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari Ahlul Bait. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Al-Mahdi minna Ahlul Bait yuslihuhu Allah fi lailatin. Al-Mahdi adalah dari kami, dari keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jal memperbaikinya dalam waktu satu malam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nama Al-Mahdi sama dengan nama beliau, nama ayah Al-Mahdi sama dengan nama ayah beliau. Iwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Sehingga Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, dan beliau dari keluarga Rasulullah SAW dan tentunya kalau begitu dari keturunan Quraisy. Rasulullah SAW bahkan telah mensifati beberapa ciri fisiknya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau seorang yang lebar dahinya, mancung hidungnya, dan beberapa ciri fisik yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam Mahdi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dari arah timur. Tentunya secara persis kita tidak mengetahui di mana, karena Rasulullah SAW hanya mengatakan min kibali al-masyriq, dari arah timur. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa kelak ketika munculnya al-Mahdi, kehidupan akan menjadi sangat-sangat makmur. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Al-Imam Mahdi beliau muncul dan di waktu yang sama muncul tanda kiamat yang lain, yaitu Dajjal. Tidak disebutkan secara persis mana yang lebih dahulu, apakah Al-Mahdi atau Dajjal. Namun dari hadis-hadis yang disebutkan menunjukkan bahwa mereka dalam satu waktu. Rasulullah SAW menceritakan beberapa kisah terkait dengan Al-Mahdi dan Dajjal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di saat itu Al-Imam Mahdi bersama pasukannya bersiap-siap untuk menghadapi Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan di saat itu pula, di waktu yang bersamaan, artinya ketika Al-Mahdi masih ada dan Dajjal juga masih hidup, ketika itu turun Nabi Isa. Jadi ini berada pada satu waktu atau satu masa. Di sana ada Al-Mahdi, di sana ada Dajjal, dan di sana ada Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dajjal sendiri, dia juga salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal dalam hadis yang cukup banyak. Ad-Dajjal yang juga disebut dalam hadis Nabi SAW dengan istilah yang lain, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih yang artinya adalah Al-Mamsuh. Ini di antara makna Al-Masih. Karena salah satu matanya mamsuh, yang berarti terhapus. Disebutkan dalam beberapa ciri fisik Dajjal bahwa mata yang sebelah kanan terhapus, dalam arti bahwa matanya buta, tidak ada padanya cahaya. Dan ini merupakan salah satu aib dari aib pada kedua matanya. Adapun mata yang satu, ternyata juga ada aibnya, yaitu bahwa di daging yang di atau yang menutupi atau kulit, ya kulit atau daging yang di mata kirinya terdapat benjolan daging, sehingga kedua mata Dajjal sesungguhnya ada aibnya, namun yang satu mamsuh, ya terhapus sehingga tidak ada cahaya padanya atau buta. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ala innahu a'war, ketahuilah bahwa Dajjal adalah orang yang salah satu matanya buta atau cacat. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa Dajjal adalah makhluk yang bermata satu. Tidak, tapi dia sebagaimana manusia yang lain, dan dia adalah Bani Adam, dari Bani Adam, anak keturunan Adam. Dia sebagaimana manusia yang lain, dia pun bermata dua sebagaimana umumnya manusia, hanya saja matanya terdapat aib seperti yang tadi kita sebutkan. Dan Dajjal juga memiliki ciri fisik yang lain, di antaranya bahwa kulitnya kemerahan, tubuhnya agak pendek, rambutnya keriting, dahinya lebar, lehernya pun lebar. Bahkan Rasulullah SAW sempat menyamakan Dajjal dengan seorang yang dikenal ketika itu bernama Abdul Uzza bin Qatan. Kata beliau SAW bahwa orang yang paling mirip dengan Dajjal secara fisik adalah Abdul Uzza bin Qatan. Dia seorang yang hidup di masa Rasulullah SAW, namun dia bukan seorang sahabat. Dia seorang yang mati di atas agama jahiliyah, menurut pendapat yang lebih kuat. Yang jelas bahwa penyerupaan Dajjal dengan Abdul Uzza bin Qatan menunjukkan bahwa Dajjal adalah manusia biasa yang memiliki ciri fisik seperti umumnya manusia. Di sana pun ada ciri fisik yang lain yang luar biasa, yaitu tertulis di antara kedua matanya kata kafir atau kafara. Wallahu alam secara persis, karena dalam riwayat terkadang disebut dengan huruf yang bersambung kafir, terkadang disebut dengan huruf yang terputus yaitu kaf, fa dan ra. Dan ciri ini akan dibaca oleh setiap mukmin. Ciri ini dibaca oleh setiap mukmin. Dan ini hal yang tadi kita sebut luar biasa. Ya, mungkin selain mukmin mereka akan tidak mampu membacanya atau bahkan mungkin tidak melihatnya. Adapun seorang mukmin, dia akan melihat dengan nyata ciri tersebut pada Dajjal. Dan Dajjal sesungguhnya yakni manusia yang Allah berikan suatu hal yang luar biasa, namun itu sebagai ujian manusia. Pertama dari sisi umur, ya seperti yang kita ketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW Nabi telah mendengar dari Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi yang terdampar, tentang kisah Dajjal. Ketika dia terdampar di suatu pulau dan ia memasuki bersama teman-temannya suatu rumah yang ternyata di situ ada makhluk yang besar. Ya, memang disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kadang dia membesar. Wallahu alam secara persis, kadang disebut tubuhnya qasir pendek, tapi terkadang mungkin membesar, ya, karena memang dia adalah makhluk yang aneh. Nah, disitulah Nabi SAW mendengar bahwa Dajjal telah ada, ketika itu dalam keadaan terbelenggu, dan dia mengatakan bahwa masa keluarnya telah dekat, dan dia pun bertanya tentang beberapa ciri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, dan dijawab ya dengan jawaban seperti yang ada yang diketahui oleh sahabat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu Dajjal di zaman Rasulullah telah ada. Dan Allah Azza wa Jal melakukan apa yang Allah kehendaki. Dia nanti baru akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Dia memiliki hal-hal yang aneh dan luar biasa, dan ini sebagai ujian bagi manusia. Di mana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana fitnah Dajjal yang mengerikan. Ujian manusia dengan datangnya Dajjal dengan berbagai hal yang luar biasa. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fitnatud Dajjal. Ujian dengan Dajjal, yakni hal-hal yang menjadi ujian bagi manusia yang dibawa oleh Dajjal atau yang ada pada Dajjal. Rasulullah SAW telah mengajari kita dalam doa di akhir solat kita, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masihid dajjal. Nah, berlindung kepada Allah dari kejahatan, ujian dengan datangnya al masih ad dajjal. Disebutkan dalam hadis riwayat Nabi SAW bahwa dia membawa jannah wa nar. Jannah biasa diartikan surga, kebun-kebun yang indah, yang menyenangkan. Wanar dan api. Bersamanya alma, anhar, sungai. Bersamanya gunung dari roti. Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan sehingga turun hujan. Dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan. Dia pun bahkan bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isinya, kekayaannya dari dalam bumi, kemudian mengikutinya berjalan. Dan dia pun bisa berjalan dengan begitu cepat seperti angin yang ditiup angin, seperti hujan yang ditiup angin. Hal yang betul-betul luar biasa. Makanya ketika dia membawa keanehan-keanehan seperti itu, lalu dia mengatakan, aku adalah Rabb, aku adalah Tuhan kalian, maka sekian banyak percaya, bagaimana tidak, hal-hal seperti itu. Bahkan dia mengaku bisa menghidupkan manusia. Dan memang beberapa kejadian disebutkan oleh Nabi SAW, seseorang dipotong olehnya, kemudian dilemparkan dua potongan tubuhnya dengan jarak yang jauh, kemudian dia panggil dan datang orang yang telah dipotongnya, ya, dalam keadaan telah hidup kembali, bahkan sambil tertawa, berseri-seri wajahnya, tidak kemudian kesakitan karena dipotong. Disebutkan pula bahwa dia menghidupkan orang yang sudah lama mati. Seseorang diajak untuk beriman kepadanya dan dihidupkan kembali menurutnya ayah dan ibunya. walaupun ternyata itu adalah syaitan yang menyerupai ayah dan ibu orang itu. Maka kedua syaitan yang menyerupai orang tua orang itu pun mengatakan, kamu ikutilah Dajjal, dia adalah Rabbmu. Nah, ujian-ujian seperti itu betul-betul menakutkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang akan selamat dari godaan-godaannya, ujian-ujiannya? Ketika dia menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuhan dari tanah yang kering keruntang, dan yang tidak mau mengikuti dia, tanahnya menjadi gersang, yang mengikuti menjadi subur. Bagaimana orang tidak tergoda, bagaimana orang tidak ikut? Makanya godaan dan ujian dengan adanya Dajjal itu godaan yang besar, godaan yang sangat menakutkan. Makanya kita diperintahkan untuk benar-benar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon supaya kita dilindungi dari godaan-godaan Dajjal, dari ajakan Dajjal, dari kejahatannya. A'udzu bika min syarri fitnati al-Masih ad-Dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, fitnah atau ujian Al-Masih ad-Dajjal. Ikhwani fi din rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan menerangkan di sebagian hadisnya. Kata beliau, "La ana a'lam bima ma'ad dajjal minhu." Sungguh aku lebih mengetahui daripada Dajjal terhadap apa yang dibawa oleh Dajjal itu sendiri. Saya lebih tahu daripada Dajjal pada perkara yang dibawa oleh Dajjal itu sendiri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ahaduhuma ra'yul 'ain ma'un abyad." Salah satunya adalah air yang putih, ya. "Wal akhar ra'yul 'ain narun ta'ajjaj." Yang lain dipandang mata api yang menyala-nyala. Kata beliau salam, kalau seandainya seseorang dari kalian mendapati itu, diajak oleh Dajjal untuk masuk ke air atau ke api, kata Nabi salam, "Fal ya'tin nahral ladhi yarahu nara." Justru datangilah sungai yang di situ ada apinya, yang dilihat, atau sungai yang dilihatnya sebagai api. "Wal yughmid," dan pejamkan matanya, pejamkan mata. "Thumma liyatata' ra'suhu fayashrab minhu." Kemudian hendaknya dia menundukkan kepalanya dan minum darinya. "Fa innahu ma'un barid." Sesungguhnya itu justru air yang dingin. Sesungguhnya itu justru air yang dingin. Nah, dia menipu, ya, membawa api, membawa air. Kalau ada orang yang mengikuti dia sehingga ke air yang dia lihat, itu justru sungguhnya adalah api. Tapi sebaliknya, ketika dia masuk ke dalam apinya, ia tidak mau mengikuti Dajjal sehingga rela masuk ke dalam apinya demi memegangi kebenaran, justru itu adalah air yang dingin. Nah, demikian yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau makna hadis tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, pernah pula seseorang diajak oleh Dajjal untuk beriman dengannya, namun ternyata dia adalah seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk orang-orang yang saleh. Maka dia kokoh di atas ajaran Islam, sekalipun melihat berbagai hal yang luar biasa. Tapi dia yakin ini adalah Dajjal. Dan dia pun tentunya tahu bahwa, dan ingat, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan ciri-ciri, baik fisik maupun ciri seperti yang tertulis di antara dua matanya. Bagi orang yang beriman akan yakin bahwa ini adalah Dajjal. Dan Nabi sudah mengatakan innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Dia adalah orang yang buta sebelah, cacat sebelah matanya, dan Rabb kalian tidak seperti itu. Sehingga sekalipun dia membawa hal yang aneh, luar biasa, mengecoh, tetap jangan kamu percaya. Lihat ciri-cirinya, itu bukan Rabbmu. Inna rabbakum laysa bi'a'war. Rabb kalian tidak buta sebelah, tidak cacat sebelah matanya. Maka orang ini pun mengatakan ketika diajak oleh Dajjal, asyhadu annaka Dajjal. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Engkaulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan datang. Maka Dajjal mengatakan, bagaimana kalau saya membunuh orang ini, kemudian saya hidupkan, apa kamu masih ragu terhadap saya? Dia mengajak supaya beriman dengannya sebagai Rabb. Kalau aku bisa menghidupkan orang ini setelah kubunuh, kamu mau percaya? Maka Dajjal membunuh orang itu, ya, untuk meyakinkan kepada orang ini yang beriman. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi. Lalu dia bertanya kepada orang mukmin tadi. Sang mukmin mengatakan, saya tambah yakin kalau kamu Dajjal. Ya, dengan ini saya justru tambah yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Karena dia orang berilmu dan dia ingat bahwa Nabi mengatakan begini-begini, termasuk ini. Dia mematikan orang kemudian menghidupkan lagi. Berarti memang benar seperti yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Dajjal marah. Sehingga Dajjal ingin membunuhnya, tapi ia tidak mampu membunuhnya. Ya, nampaknya sudah waktu Isya, mungkin kita lanjutkan ba'da Isya. Fadhil di yuadzin.